Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ketiga. Al-Thalith, qala al-muallif rahimahullahu taala, yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan mazhab mereka yaitu kekafiran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yakni tidak menyatakan mereka kafir atau tidak meyakini mereka kafir atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Baik. Ini pembatal keislaman yang ketiga dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau menyebutkan bahwa ulama telah sepakat. Ulama ijma, dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana juga dalam poin sebelumnya. Pembatal keislaman yang kedua telah dinukil oleh sejumlah ulama akan batalnya keislaman orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Bahwa ulama seluruhnya sepakat, siapa yang tidak menyatakan kafir atau tidak meyakini kafirnya orang-orang yang menyekutukan Allah atau sekedar ragu apakah mereka kafir atau tidak, atau malah membenarkan kekafiran mereka, menganggap ajaran mereka benar padahal kekufuran, maka orang yang seperti ini kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Jadi di sini ada tiga bentuk kekafiran. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, yaitu kaum musyrikin. Yang kedua, sekedar ragu dengan kekafiran mereka, itu sama. Sebab namanya iman harus yakin. Siapa yang ragu dengan kekafiran mereka padahal dia membaca Al-Quran dan As-Sunnah tentang kekafiran mereka, maka dia juga kafir seperti mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran mereka atau meyakini bahwa ajaran selain Islam itu benar, atau ada ajaran yang benar yang lain selain ajaran Islam, ini juga termasuk kekufuran. Ini tiga bentuk kekufuran yang terkandung di dalam poin yang ketiga ini. Dan semua itu disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat lagi bahwa tiga perbuatan ini, baik dengan ucapan ataupun sekedar ada di dalam hati, orang yang melakukannya itu kafir. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat akan kekafirannya. Iya. Seperti orang-orang yang tidak menganggap Yahudi dan Nasrani itu kafir, maka dia kafir seperti mereka. Atau ragu dengan kekafiran Ahmadiyah misalkan, maka dia kafir seperti mereka. Atau malah membenarkan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Hindu, ajaran Buddha, membenarkan penyembahan terhadap kuburan, berdoa kepada para wali yang sudah meninggal, atau membenarkan Ahmadiyah, maka dia juga kafir. Seluruh ulama sepakat, siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran kekafiran mereka itu, maka dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Dia kafir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Seperti para penggiat HAM, hak asasi manusia. Mereka mengatakan, kita ini kan negara demokrasi. Siapa saja berhak menentukan pilihannya. Semuanya benar, boleh menentukan pilihannya beragama apa terserah. Ini keyakinan kekufuran. Siapa yang mengucapkan ucapan tersebut, maka dia kafir seperti mereka. Atau mereka mengatakan, kita tidak berhak mengkafirkan Ahmadiyah. Kita tidak berhak menyalahkan Yahudi dan Nasrani. Ini sama, masuk di dalam bab ini. Iya. Atau perkataan yang semisalnya, semua agama benar karena semua menyampaikan kepada Allah, hanya jalannya yang berbeda-beda. Ini sama perkataan kekufuran, termasuk di dalam bab ini. Baik. Sekarang dari mana sisi kekafirannya? Ya. Minimal ada tiga sisi kekafiran di dalam masalah ini. Sisi yang pertama, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, itu kafir dengan kesepakatan ulama, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap syahadatu an la ilaha illallah. Satu sisi ini saja sudah cukup untuk menyatakan mereka itu kafir. Sebab la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Siapa yang mengingkarinya, berarti dia belum masuk ke dalam Islam. Atau siapa yang sudah masuk ke dalam Islam lalu mengingkarinya, dia keluar lagi dari Islam. Sudah dimaklumi, kalimat la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa kita katakan hal ini merupakan pengingkaran terhadap la ilaha illallah? Sebab kalimat la ilaha illallah tidak bisa direalisasikan, tidak bisa diamalkan dengan benar kecuali dengan memenuhi dua rukunnya. Rukun yang pertama, an-nafyu, terdapat dalam kalimat la ilaha. Dan rukun yang kedua, al-isbat, terdapat dalam kalimat illallah. Rukun yang pertama, an-nafyu, artinya menafikan. yang terdapat dalam kalimat la ilaha, artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dinafikan seluruh yang disembah selain Allah. Arti dinafikan artinya menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ucapan la ilaha illallah. Tidak ada gunanya seorang berzikir dengan la ilaha illallah kalau tidak memahami makna ini. Kemudian dalam kalimat illallah terdapat penetapan bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita imani bahwasannya yang boleh disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan seorang muslim bahwa seluruh sesembahan dan seluruh agama yang mengajarkan sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar, mungkar. Siapa yang meyakini ada sesembahan lain yang boleh disembah selain Allah, berarti dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa ada sesembahan lain, ada Tuhan lain yang boleh disembah selain Allah, maka dia kafir. Sebab dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dua rukun ini terkandung di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya pada perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan 27. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yakni aku menganggap salah, menganggap tidak benar semua sesembahan kalian. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan kecuali Allah yang menciptakan aku, itulah yang aku sembah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَعْطِلِ. Allah, dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahan ayat ke-4 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya suatu teladan yang baik. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makna berlepas diri, menganggap salah, membenci, tidak ridho, tidak menyukai segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang dituntut dari seorang muslim adalah menganggap salah seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini sesembahan yang benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia juga dituntut untuk membenci dan memusuhi dan memerangi sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sisi yang pertama. Tentang kekafiran orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Atau ragu dengan kekafiran mereka. Atau malah membenarkan mazhab mereka. Ini sisi kekafiran mereka. Sisi yang kedua, bahwasannya siapa yang melakukan hal tersebut berarti dia mengingkari dan mendustakan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sebab Al-Quran telah mengkafirkan orang-orang musyrik. Al-Quran telah menyatakan mereka ashabun nar. Demikian pula sejumlah hadis telah dengan pasti menyatakan orang-orang yang menyekutukan Allah, al-Yahudu wa al-Nasara, itu kafir, musyrik. Lalu seorang mengatakan tidak. Mereka juga beriman. Agama mereka benar. Berarti dia menentang Al-Quranul Karim. Dia mengingkari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengingkarannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, tidak mengakui Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Dan sisi yang kedua, tidak meyakini kesalahan atau kebatilan agama selain Islam. Dan sejumlah ayat di dalam Al-Quran telah menetapkan bahwasannya hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Barang siapa yang mengambil selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agamanya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghaira al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan pernah menerimanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini jelas. Allah menetapkan tidak ada agama lain selain Islam. Dan juga dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah" Yahudiyun wala nasraniyun thumma mata walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentang aku, tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, lalu dia mati sebelum beriman dengan agama Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini jelas. Ini dalil-dalil yang menyatakan tidak ada agama yang benar selain Islam, yang wajib diyakini oleh seorang Muslim. Siapa yang mengingkarinya berarti dia mengingkari kalamullah dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sejumlah dalil telah menyatakan kekufuran Yahudi dan Nasrani. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah telah menyatakan mereka kafir, lalu kita mengatakan semua agama sama bagaimana? Lalu kita mengatakan mereka tidak kafir. Ya. Padahal jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang kekafiran mereka. Ya. Adapun ucapan sebagian orang, mereka katakan tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh merasa diri paling benar, agama lain juga ada yang benar. Ini ucapan-ucapan untuk menipu saja. Seakan-akan ucapan itu benar, padahal jelas-jelas mengingkari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka orang yang mengatakan semua agama sama, membenarkan agama selain Islam, tidak menyatakan kafir pemeluk-pemeluk agama selain Islam, atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ini sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka itu kafir? Karena perbuatan tersebut adalah bentuk wala atau loyalitas kepada kaum musyrikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Namun pembahasan ini insyaallah taala ya, lebih detailnya akan datang pada pembatal keislaman yang ke-8 ya, poin yang ke-8 tentang permasalahan al-wala wal bara. Baik, inilah beberapa sisi kenapa orang yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan kekafiran mereka itu kafir. Sebab dipahami dari dalil-dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan hal tersebut telah melakukan salah satu pembatal-pembatal keislaman, sehingga Islamnya batal, dia menjadi murtad. Kalau dia mati di atas kekafiran tersebut, maka sudah pasti dia termasuk penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya ulama kita menjelaskan, ulama kita mengingatkan agar jangan sampai kita terjatuh pada kekafiran ini. Iya. Maka hendaklah siapa yang masih memiliki keyakinan seperti ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun juga diingatkan oleh para ulama bahwa kekafiran yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang telah disepakati oleh para ulama dan berdasarkan dalil yang sahih. Adapun bentuk kekafiran yang masih dikhilafkan oleh para ulama itu tidak termasuk di dalam hal ini. Seperti tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ini dikhilafkan oleh para ulama. Walaupun yang kita rajihkan bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas itu kafir berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Iya. Tetapi andaikan ada orang yang berpendapat karena mengikuti ulama yang tidak menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena membenci sholat, maka dia tidak dikafirkan. Ya. Dia tidak dikafirkan karena permasalahannya ini permasalahan khilaf ya, di kalangan ulama. Adapun yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu termasuk kekafiran, maka siapa yang tidak menyatakan itu kekafiran, maka dia pun telah melakukan kekafiran. Ya. Seperti di zaman ini, seluruh ulama ahlu sunnah sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari Islam. Ya. Karena sebelumnya ulama telah sepakat, siapa yang meyakini ada Nabi